yang betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak bersih. Sosialnya mungkin panjang umur KB keluar angin pun patos rezeki.